lagu duet yang saya lanturkan spesial buat semuanya. Mas Brode. Bareng goyang lagi. Lagu terbaru dari Palapa. Suciku hanya untukmu. Terjadi dengan kita. jadi jejak aku garam di lalu asam di gunung dalam kering juga bertemu. Tak usah bingung cinta suci ku hanya